sana kau berdua, di sini aku yang sendiri. Di sana kau tersenyum, di sini aku yang sengaja demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berhenti. Ku tahu kau tersiksa karena diriku. kau selalu curiga ada yang lain dan kedekatkan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini.

Kita saling berbeda. engkau tak lebih baik dariku. Cinta dia ternyata hanya sandiwara pada. Sayangi, Terima kasih.